Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithu al-thaminu wal-ishruna. Berkata Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-28 dari kumpulan hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya, di mana ya hadis tersebut ya isinya adalah Anil Irbadi bin Sariyata radhiyallahu anhu. Dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, ya beliau mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan nasihat kami dengan nasihat wajilat minhal qulubu. Ya, nasihat yang ya dapat membuat hati kami itu bergetar. Kemudian wazarafat minhal uyunu, dan juga nasihat yang dapat membuat kami itu meneteskan air mata. Fakulna, ya maka kami, yaitu para sahabat, mengatakan, ya Rasulallahi, ka'annaha maw'idhatu muwatti'in. Ya, wahai Rasulullah, ya seakan-akan nasihat ini itu adalah nasihat yang terakhir. Fa'ausina, maka berikanlah kami wasiat. Ya, berikanlah wasiat kepada kami. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, usiqum bitaqwallahi. Ya. Aku mewasiatkan kepada kalian supaya ya senantiasa bertakwa kepada Allah. Wassam'i watta'ati wa inta'ammaru alaikum abadun. Dan juga aku menasihatkan untuk senantiasa ya mendengar dan juga senantiasa taat, ya walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang ya, hamba sahaya, seorang budak. Wa innahu man ya'ish minkum, ya, dan sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup, ya, ya hidup selepasku, fasayarakhtilafan kathiran, maka dia akan melihat ya betapa banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaknya dia berpegang dengan sunnahku dan sunnah dari al-khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan hidayah. Ya. Addu 'alaiha bin nawajidhi. Ya, dan gigitlah itu semua dengan erat dengan gigi-gigi geraham. Wa iyyakum wa muhtafatil umuri. Ya, dan ya jauhilah dari kalian atau jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Karena ya setiap bid'ah, ya setiap hal yang diada-adakan adalah dhalalatun, yaitu kesesatan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Wa qala hadithun hasanun sahihun. Dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Ya. Asy-syarhu, penjelasan dari hadis ini. Hadzal haditsu akhrajahul Imamu Ahmadu wa Abu Dawud wa At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa qala At-Tirmidzi dan Al-Imam At-Tirmidzi beliau mengatakan hasanun sahihun. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Wa qala Al-Hafidhu Abu Nu'aimin dan Al-Hafidh Abu Nu'aim ya rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan huwa hadithun jayyidun. Ini adalah hadis yang jayyid, ya, yang baik sanatnya. Min sahihin atau min sahihi hadithis syamiyyin. Ya, ini merupakan diantara hadis yang sahih, diantara hadis yang diriwayatkan oleh penduduk Syam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, atau ini sebetulnya adalah ucapan dari ya Al-Irbad bin Sariyah. Ya, jadi ucapan dari Al-Irbad bin Sariyah ya radhiyallahu anhu wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idzatan. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati atau memberikan kami nasihat. Ya, memberikan kami nasihat. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ya kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam katsiran ma ya'idhu ashabahu fi ghairil khutabir ratibati. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dahulu itu banyak memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat beliau ya di luar ya khotbah yang rutin ya atau yang beliau lakukan secara rutin ya seperti apa ka khutabil juma'i wal a'yadi sebagaimana khutbah yang beliau sampaikan dalam sholat Jumat atau pada hari-hari raya. Ya, beliau banyak memberikan nasihat di luar khutbah tersebut. Walakinnahu kana la yudimu wa'dhahum. Ya, akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak terus-menerus menasihati mereka. Ya, artinya jarang ya diberikan tenggang waktu, tidak kemudian terus-menerus ia memberikan nasihat yang banyak dalam waktu yang singkat. Bal yatakhawwaluhum bihi ahyanan. Ya. Ya, jadi beliau tidak memberikan secara rutin terus-menerus akan tapi beliau itu memberikannya ya terkadang-kadang. Ya. Ya, jadi memberikan perhatian dengan berikan nasihat itu terkadang-kadang. Kama fi sahihaini, sebagaimana disampaikan dalam as-sahihain. An Abi Wa'ilin, ya dari Abu Wa'il. Qala, ya Abu Wa'il, itu beliau mengatakan. Kana Abdullah ibn Mas'udin yudhakkiruna kulla yaumi khamisin. Ya, Abu Wa'il itu mengatakan bahwasanya dahulu Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu itu memberikan nasihat kepada kami yaitu kajian kepada kami itu setiap hari Kamis. Ya, artinya sepekan sekali. Faqala lahu rajulun, ya maka seorang laki-laki ya mungkin dari golongan tabi'in itu beliau bertanya. Ya Aba Abdurrahmani, wahai Abu Abdurrahman, yaitu kunyah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Inna nuhibbu haditsaka wa nashtahihi. Ya inna nuhibbu haditsaka wa nashtahihi. Ya kami itu menyukai nasihatmu ya dan kami menjadi ya bersemangat. Walawadidna annaka haddatsana kulla yaumin. Ya. Maka kami itu yang menjadi berharap ya atau ini adalah permintaan maka bagaimana jika engkau itu memberikan nasihat kepada kami setiap hari. Artinya tidak hanya setiap hari Kamis. Kan hanya sepekan sekali. Bagaimana kalau setiap hari? Faqala, ya maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ma yamna'uni an uhaddithakum illa karahatu an umillakum." Ya. Sebetulnya tidak ada yang menghalangiku untuk berbuat demikian, ya, artinya untuk menasihati kalian setiap hari. Ya, illa karahatu an umillakum. Ya, melainkan kekhawatiranku an umillakum bahwa aku akan membuat kalian itu bosan. Ya, sebenarnya tidak ada yang menghalangi. Beliau mampu untuk memberikan nasihat setiap hari. Namun beliau khawatir itu akan membuat mereka bosan. Inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kana yatakhawwaluna bil mau'izati. Ya dahulu itu memberikan nasihat itu memperhatikan, ya artinya itu memberikan nasihatnya itu tidak kemudian rutin terus-menerus. Karahatas sa'amati alaina. Ya, karena khawatir kebosanan itu akan menimpa kami kalau terus-menerus itu diberikan nasihat. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, kemudian, wal balaghatu fil mau'idhati mustahsanatun. Ya, dan menggunakan balaghah atau menggunakan kalam yang baligh, ya yang fasih, dalam memberikan nasihat, itu mustahsanah. Mustahsanatun itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Li'annaha aqrabu ila qabulil qulubi, ya li'annaha aqrabu ila qabulil qulubi wastijla biha. Ya wastijla biha. Karena dengan memberikan nasihat dengan kalam yang baligh, yang fasih, itu lebih mudah untuk diterima oleh hati. Dan juga lebih ya, menarik hati. Wal-balaghatu, yang dimaksud dengan al-balaghah, hiyat tawassulu ila ifhamil ma'anil maqsudati. Yang dimaksud dengan al-balaghah, itu adalah ya, sarana untuk menyampaikan, ya untuk memahamkan makna-makna yang dimaksudkan. Ya, artinya kita ingin menyampaikan makna tertentu. Nah, cara dan sarana untuk menyampaikan hal tersebut supaya itu dapat dipahami, itulah yang dimaksud dengan balaghah. Wa isaluha ila qulubis sami'ina. Dan juga ya, menyampaikan, membuatnya menjadi diterima oleh hati para pendengarnya. Bi ahsani suratin minal alfadhiddallati alaiha. Ya, dengan bentuk ungkapan yang terbaik, ya, yang juga menggunakan lafad-lafad yang menunjukkan maksud tersebut. Wa afsahiha. Ya, dan juga menggunakan kalimat yang paling fasih. Ya, bahasa yang paling fasih. Wa ahlaha lil asma'i. Dan juga yang paling ya, nyaman untuk didengarkan. Wa auqa'iha fil qulubi. ya, dan juga yang dapat ya, menyentuh hati. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqassiru khutabahu. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meringkas atau mempersingkat khutbah-khutbah beliau. Wa la yutiluha, dan beliau tidak berpanjang-panjang dalam memberikan khutbah. Balkana yubalighu wa yujizu. Ya, bahkan dengan tidak ya, dengan meringkas tidak berpanjang-panjang, itu kalimatnya menjadi ringkas dan padat. Dan kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling fasih. Ya. Dan beliau itu dianugerahi jawami'ul kalim. Ya, dengan kalimat yang ringkas dan kemudian dapat membawa makna yang luas. Kemudian wa qauluhu, dan ucapan Al-Irbad bin Sariyah, dharafat minhal uyunu. Ya, dan itu yang membuat mata itu meneteskan air mata, wa wajilat minhal qulubu, dan juga membuat hati ini bergetar. Hadanil wasfani bihima madahallahul mu'minina inda sama'id dzikri. Kedua sifat ini, yaitu yang mengalirnya air mata, kemudian tergetarnya hati, itu dengan kedua sifat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memuji orang-orang yang beriman ketika mendengarkan ya, sama'id dzikri, ya, mendengar nama Allah disebut. Kama qala jalla jalaluhu, sebagaimana dalam firman Allah jalla jalaluhu, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah maka tergetarlah hati mereka. Dalam surat Al-Anfal ayat kedua. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wabashiril mukhbitin. Ya, wabashiril mukhbitin. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang ya, tunduk dan patuh. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, tergetarlah hati mereka. Dalam surat Al-Hajj ayat 34-35. Waqala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Ya, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dalam surat Al-Hadid ayat ke-16. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu nazzala ahsanal haditsi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Alladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ya, Allahu nazzala ahsanal haditsi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Alladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa, lagi berulang-ulang. Ya, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, ya, kepada Rabb mereka, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-23. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara ayunahum tafidu minad dam'i ya tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Ya, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kau akan melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran. Itu Al-Quran yang telah mereka ketahui. Ini ada dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-83. Maka dalam ayat-ayat ini, itu terlihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang beriman yang hati mereka tergetar dan juga air mata mereka mengalir ketika disebutkan nama Allah. Kemudian, qauluhum dan ucapan dari para sahabat, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in. Seakan-akan ini merupakan nasihat terakhir, nasihat perpisahan. Fa'ausina, ya maka berikanlah nasihat ya, atau wasiat kepada kami. Yadullu ala annahu kana sallallahu alaihi wasallama qad ablagha fi tilkal mau'idhati. Ya, ini menunjukkan bahwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu menyampaikan ya dalam nasihat ini ma lam yubligh fi ghairiha. Ya, apa yang belum pernah beliau sampaikan pada waktu selain ini. Ya, artinya sebelumnya itu belum pernah disampaikan. Falidhalika, ya, oleh karena itu, fahimu annaha maw'idhatu muwaddi'in. Maka para sahabat radhiyallahu anhum itu memahami bahwa ini merupakan nasihat perpisahan. Fa innal muwaddi'a yastaqsi ma la yastaqsi ghairuhu fil qawli wal fi'li. Karena orang yang ingin berpisah ya itu biasanya melakukan ya atau perbuatannya tindak tanduknya baik berupa ucapan maupun perbuatan itu berbeda ya dengan yang lainnya. Ya, jadi orang yang tidak berpisah itu biasanya tindak tanduknya itu berbeda dengan orang biasa. Ya, dengan orang yang tidak ingin berpisah. Baik dari sisi ucapan dan perbuatan. Walidzalika dan oleh karena itu, amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yusalliya salata muwaddi'in. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan ya agar mengerjakan salat ya sebagaimana salat yang salatnya orang yang hendak berpisah. Kita lihat catatan kaki ya akhrajahu at-Tabarani fil Awsati. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Awsat ya Al-Mu'jam Al-Awsat. Walafduhu dan lafadznya qala Ibnu Umar ya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau mengatakan ata rajulunin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang laki itu mendatangi nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka laki-laki tersebut berkata ya rasulallahi hadithni bihadithin. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sampaikanlah kepadaku suatu ucapan. Waja'alhu mujazan. Ya, dan jadikanlah ucapan tersebut itu ringkas saja. Intinya meminta nasihat dan nasihat itu nasihat yang ringkas. Faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Shalli salata muwaddi'in." Salatlah sebagaimana salatnya orang yang berpisah. Yang akan berpisah. Fa innaka in kuntala tarahu Ya, sebab jika engkau tidak melihatnya, ya melihat Allah, fa innahu yaraka. Ya, maka Allah itu melihatmu. Ya. Kemudian wa'as mimma fi aidin nasi takun ghaniyan. Ya, dan berputus asalah dari apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya jangan berharap kepada manusia. Ya. Maka engkau akan menjadi ya cukup yang merasa kaya. Wa iyyaka wa ma yu'tadaru minhu. Dan jauhilah segala sesuatu yang membuatmu nanti akan meminta maaf atau meminta uzur. Al-hadithu dzakarahu Syaikhul Albaniyyu fi silsilatis sahihati. Hadis ini juga disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitab beliau As-Silsilah As-Sahihah. Wa qala, dan beliau rahimahullah mengatakan, innal haditha hasanun indi aw sahihun. Sesungguhnya hadis ini itu menurutku hasan atau sahih. Fa innalahu syawahidun tuqawwihi. Ya. Fa innalahu syawahida tuqawwihi. Ya. Karena ada syawahid, ya syahid-syahid yang dapat menguatkannya. Atau riwayat-riwayat lain yang menguatkannya. Unduri silsilata sahihata. Keterangan ini dapat dilihat di kitab As-Silsilah As-Sahihah. Kita kembali ke atas. Li'annahu manistash'aro annahu muwatti'un bisolatihi. Ya, sebab jika seseorang merasa bahwa ia akan ya berpisah atau ini menjadi salat terakhirnya, atqanahu ala akmali wujuhiha, maka dia akan ya melaksanakan salat tersebut dengan ya sempurna dari segala sisi. Wala rubbama kana qad waqa'a minhu sallallahu alaihi wasallama ta'ridun fi tilkal khutbati bitawdhi'i. Ya, dan ya boleh jadi ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat isyarat dalam khutbahnya ya bahwa akan terjadi perpisahan. Ya, bahwa ini merupakan khutbah perpisahan. Kama arrada bidzalika fi khutbatihi fi hajjatil wada'i. Sebagaimana yang beliau lakukan ya dalam khutbah pada haji wada. Kita lanjutkan wa qauluhum fa ausina, ya, dan ucapan para sahabat radhiyallahu anhum, ya maka berikanlah kami nasihat, ya'nuna, yang mereka maksudkan itu adalah wasiyatan jami'atan kafiyatan, yaitu wasiat yang ya mengumpulkan banyak urusan dan juga dapat mencukupi. Fa innahum lamma fahimu annahu muwatti'un istausauhu wasiyatan yanfa'uhum attamassuku biha ba'dahu. Ya, karena mereka itu ketika mereka paham bahwa ya, beliau akan berpisah dengan para sahabat, maka mereka meminta nasihat atau wasiat yang dapat bermanfaat bagi mereka. Ya, dan juga dapat berpegang dengan nasihat tersebut setelahnya. Wa yakunu fiha, ya, dan jadilah nasihat tersebut kifayatun liman tamassaka biha, yaitu dapat ya, mencukupi orang yang berpegang teguh dengan nasihat tersebut. Wasa'adatun fit dunya wal akhirati, dan juga dapat menjadi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Qauluhu sallallahu alaihi wasallama, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, Usikum bitaqwallahi wassam'i watta'ati. Aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, ya, dan juga mendengar dan taat. Kemudian hatanil kalimatani tajma'ani sa'adatad dunya wal akhirati. Ya. Dua kalimat ini itu ya menggabungkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Amma taqwa fahiya kafilatun bisa'adatil akhirati. Adapun ketakwaan itu merupakan hal yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan akhirat. Wa amma sam'u wa ta'atu li wulati umuril muslimina. Ya, adapun mendengar dan taat kepada pemimpin, ya pemimpinnya orang-orang muslim, fa fiha sa'adatud dunya. Ya, maka dengar dan taat kepada pemimpin tersebut di dalamnya terkandung kebahagiaan dunia. Wa biha tantazimu masalihul ibadi fi ma'ayishihim. Ya, dan juga di dalamnya ya atau dengan itu ya kebaikan-kebaikan ya bagi para rakyat atau hamba ya itu akan atau di dalam kehidupan mereka itu akan menjadi tertata. Ya, dengan ketaatan dan mendengar kepada pemimpin itu kebaikan rakyat demi kehidupan mereka itu akan menjadi tertata. Wa biha yasta'inuna 'ala idhari dinihim wa ta'ati rabbihim. Dan ini juga akan ya, membantu mereka ya dalam menunjukkan atau menampakkan syiar agama mereka, yang menampakkan syiar keislaman dan juga ketaatan kepada Rabb mereka. Ya. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallama, ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in ta'ammara 'alaikum 'abadun. Ya, walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang hamba sahaya, seorang budak. Wa fi riwayatin habasyyun. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan orang Habasyah. Itu negeri di mana ya, orang-orangnya berkulit hitam. Hada mimma takatsarat bihi riwayatu 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu hadis yang riwayatnya itu sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mimma atla'allahu 'alaihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam min amri ummatihi. Dan ini merupakan ya, perkara yang Allah perlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara umatnya. Wa wilayatil abidi alaihim. Ya, dan juga ya hamba sahaya itu akan memimpin para umat tersebut. Wa fi sahihil Bukhari, ya, dalam sahih Al-Bukhari, an Anasin, ya dari Anas radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, isma'u wa ati'u, ya dengarkanlah kalian dan juga patuhilah kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abadun habasyyun, walaupun yang memimpin atau wa inistu'mila 'alaikum 'abadun habasyyun. Ya wa inistu'mila 'alaikum 'abadun habasyyun. Walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang hamba ya, yang berkulit hitam atau dari Habasy tadi yang berkulit hitam. Ka'anna ra'sahu zabibatun. Ya. Yang kepalanya itu seolah-olah itu seperti kismis, Ya, artinya sangat hitam. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Kemudian wafi sahih muslimin dan dalam sahih muslim an Abi Dharrin radhiyallahu anhu dari Abu Dharr radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan inna khalili sallallahu alaihi wasallama ausani ya bahwasanya kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan wasiat kepadaku an asma'a wa uti'a ya supaya aku itu tetap mendengar dan tetap taat walau kana 'abdan habasyian walaupun yang memimpin yang menjadi pemimpin adalah seorang hamba sahaya dari Habasyi yang berkulit hitam mujadda'al atrafi ya yang atrafnya ya torfunnya ya tungkai-tungkainya yaitu tangan dan kakinya itu terpotong. Ya, kita lihat catatan kaki akhrajahu muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wal ahadithu fi hadzal ma'na katsiratun jiddan. Dan hadis-hadis yang semakna dengan ini itu ada sangat banyak. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.